Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita masih di dalam bab tafsir tauhid dan tafsir syahadat an la ilaha illallah. Dari beberapa penjelasan dan adillah atau dalil-dalil yang telah lalu, kita telah mengetahui beberapa perkara terkait dengan tafsir la ilaha illallah, yang dengan itu kita semakin tahu, semakin mengerti tentang apa itu la ilaha illallah. Naam. Kalau ada yang memahami bahwa kaum musyrikin divonis sebagai musyrikin, musyrikin Quraisy dinyatakan oleh Allah sebagai kufar dikarenakan mereka beribadah atau tidak mau beriman kepada Allah dan beribadah kepada berhala, kemudian difahami bahwa berhala-berhala yang mereka ibadah itu adalah sama dengan berhala-berhala yang diibadahi oleh kaum Majusi, Hindu, Buddha dan yang semisalnya, maka itu adalah pengertian yang sangat keliru. Ini kita ketahui dari ayat yang pertama dalam bab ini. Kita ketahui dari dalil pertama dalam bab ini, ulaikal ladzina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Nah, dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah bahwa yang diibadahi oleh musyrikin Quraisy itu adalah orang-orang salihin. Sebagian mereka beribadah, berdoa kepada malaikat. Sebagian mereka kepada Maryam, ibu daripada Isa alaihi salam. Dan orang-orang saleh, para nabi, para anbiya. Nah, sehingga dengan ini tertepislah keyakinan atau prasangka sebagian orang bahwa kalau yang dijadikan sebagai wasilah, sebagai dalam tawassulnya adalah orang-orang saleh, maka itu tidak sama dengan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Sangat keliru jika diyakini bahwa berdoa, meminta rizki, meminta keselamatan, bertawakal kepada orang-orang soleh dan wali-waliullah dianggap bukan bagian daripada kesyirikan yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman, karena ternyata kaum kufar Quraisy pun sama. Kalau dikira bahwa meminta syafaat kepada waliullah, auliyaullah, para orang-orang saleh, baik yang barakallahu fikum, yang telah dikubur, yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup, meminta syafaat yang mana syafaat itu hanya milik Allah satu-satunya, mereka menganggap hal itu boleh. Dan tidak boleh syafaat itu diminta kepada selain Allah. Sampai-sampai Nabi pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan, menghimbau umatnya untuk selalu mendoakan kepada Allah, untuk selalu memintakan kepada Allah untuk dirinya, untuk Rasul, agar dibangkitkan nanti dalam keadaan mendapatkan al-maqam al-mahmud yang Rasulullahnya syariatkan dalam doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa at-tama was-salatil qa'ima ati Muhammadan al-wasila wal fadila wab'athhu maqaman mahmudan. Yang dimaksud dengan maqaman mahmudan di sini adalah asy-syafa'atul 'udhma, syafa'ah yang hanya dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam atau diberikan kesempatan itu oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Rasulullah menghimbau kepada umatnya untuk mendoakan beliau setiap selesai azan. Nah, lalu bagaimana kita bisa meminta syafaat itu kepada selain Allah sementara Rasul sendiri menghimbau umatnya untuk memintakan kepada Allah untuk dirinya? Nah, memberi kesempatan, mendapatkan kesempatan memberikan syafaat, hal ini menunjukkan bahwa syafaat itu hanya dimiliki oleh Allah saja. Nah, sehingga dari dalil pertama ini kita tahu bagaimana ketidakbenaran keyakinan-keyakinan yang mereka yakini tersebut. Dari dalil yang kedua kita juga tahu bahwa sikap mengikuti dan mentaati atau mentaklidi para ulama dan para ahli ibadah dalam perkara penghalalan dan pengharaman, penghalalan perkara yang sudah diharamkan oleh Allah dan pengharaman perkara yang sudah dihalalkan oleh Allah, itu bagian daripada yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Mentaati para ulama, begitu juga para umara, nah, dalam perkara yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah, itu bagian daripada memposisikan mereka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Memposisikan mereka sebagai penentu-penentu syariat, yang mana penentuan syariat, penentuan halal, penentuan haram itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja sebagai Rabbun. Hal ini diambil dari firman Allah tentang kaum Yahudi dan Nasara yang mereka bersikap ghulu, berlebihan di dalam menyikapi alim ulama mereka, menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum nam arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budullah. Nam, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nam, wama umiru illa liya'budu ilahan wahida. Naam, wama umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mentaati mereka-mereka selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang dihalalkan kemudian dijadikan haram atau perkara yang haram dijadikan sebagai perkara yang halal, maka ini adalah sikap memposisikan mereka sebagai arbaban, sebagai rab-rab, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kenapa Allah menyatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Nah, tidak menyatakan ilahan, karena di sini Allah ingin mengingatkan bahwa at-tasyri', penentuan syariat, penentuan yang halal itu adalah halal dan haram itu adalah haram, hanya wewenang khusus Ar-Rabbu. Ar-Rabbu itu adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Ar-Rabbu itu adalah pencipta, pemilik dan pengatur. Maka yang memposisikan selain Allah dalam penentuan halal dan haram, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan, maka pada hakikatnya dia sudah memposisikan mereka sebagai Rabbun, memposisikan mereka sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara ini, dari mana kita tahu tafsiran tersebut? Tafsiran ini bisa kita ketahui dari hadis yang disahihkan oleh para ulama dan dihasankan oleh sebagiannya tentang kisah Adi bin Hatim, di mana Rasulullah membacakan ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kemudian Adi bin Hatim menyatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum Kami enggak beribadah kepada mereka. Kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah para alim ulama kami. Kami tidak beribadah kepada ahli-ahli ibadah dari kalangan kami, para ubad, para ruhban. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada Adi bin Hatim, "Naam, alastum tuharrimuna? Naam, alaysu haula yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu? Alaysu yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu?" Bukankah mereka itu para ruhban dan para ahbar, nah, mengharamkan perkara yang dihalalkan oleh Allah kemudian kalian mengikutinya, kemudian kalian juga menyatakan itu adalah haram padahal itu halal? Atau sebaliknya, para al-ahbar dan ruhban menyatakan bahwa perkara itu barakallahu fikum haram padahal Allah menghalalkannya, kemudian kalian mengikutinya. Maka wafatilka ibadatuhum, sikap seperti itu adalah sikap ibadah kepada mereka. Sehingga kita tahu sekarang dari ayat yang kedua atau yang berikutnya ini, bahwa sikap mentaati pihak-pihak selain Allah dan Rasulnya dalam mengharamkan perkara yang sebenarnya sudah dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan perkara yang sudah diharamkan oleh Allah, maka itu adalah bentuk ibadah. Maka itu adalah bentuk ibadah. Nah, ini suatu perkara yang penting untuk diketahui. Ada yang menyatakan, antum wahai ahli sunnah salafiyun mengatakan bahwa taat kepada waliul amr itu adalah wajib. Ya, benar. Taat kepada waliul amr itu adalah wajib hukumnya. Lalu kenapa kalian tidak mau taat dalam perkara pemilihan umum? Kalian tidak mau taat dalam perkara demokrasi? Kita menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah sesungguhnya ketaatan itu diperbolehkan dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar. Kemudian Rasulullah juga menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan yang boleh bagi satu makhluk pun, siapapun dia, jika ketaatan kepada makhluk tersebut konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada Al-Khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sikap. Maka kita menyatakan kita tidak taat dalam penentuan perkara demokrasi, karena demokrasi itu datangnya dari kaum Yahudi. Kita tidak rela agama Allah dipecah belah seperti ini, umat dijadikan berpartai-partai. Kita tidak rela dan kita yakin itu adalah mungkar, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengecam yang seperti itu. Tidak dibenarkan dalam syariat Islam bagi seseorang untuk meminta-minta jabatan dan seterusnya. Demokrasi menentukan bahwa hukum sepenuhnya itu berada di tangan rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jika rakyat telah menghendaki atau mayoritas suara menghendaki perkara A atau perkara B yang keduanya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena suara mayoritas, akhirnya perkara itu dihalalkan. Karena ini adalah suara mayoritas, maka hal itu diperbolehkan, dipersilahkan bagi rakyat. Padahal Allah dengan jelas melarang di dalam Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW dengan tegas mengecam perkara tersebut. Maka kita menyatakan dengan hadis, la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi makhluk siapapun dia, jika konsekuensi ketaatan kepada makhluk tersebut adalah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hal ini adalah perkara yang sangat penting untuk diketahui, sehingga tidak disamakan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Nah, kemudian ikhwani fiddin azzani Allah wa'iyakum, pada yang berikutnya adalah ayat tentang sikap Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, bahwa bagian daripada makna la ilaha illallah, bagian dari makna at-tauhid adalah sikap al-wala wal-bara. Dan dalil tentang ini akan dipertegas oleh penulis pada hadis akhir, atau pada dalil terakhir dalam bentuk hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada akhir bab yang kita pelajari ini. sikap al-wala wal bara, sikap loyal terhadap Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, serta sikap antipati terhadap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, antipati terhadap kaum musyrikin dan orang-orang yang menentang Rasulnya, ini adalah bagian daripada makna at-tauhid, bagian daripada makna la ilaha illallah. Tidak mungkin seorang menyatakan la ilaha illallah, tidak mungkin seorang berikrar dengan la ilaha illallah tetapi dia berjalan dengan kaum musyrikin. Tidak mungkin seorang yang telah mengatakan la ilaha illallah kemudian dia masih berloyal kepada kaum kuffar. Tidak, tidak mungkin hal ini. Karena di antara konsekuensi, di antara keharusan dan kewajiban dari kalimat la ilaha illallah bagi seorang yang telah mengucapkannya adalah dia berlepas diri dari kaum musyrikin, peribadatan mereka, dan amalan-amalan serta akidah mereka. Ini konsekuensi. Oleh karena itu Allah menyatakan wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Nah, dalam ayat yang lainnya sudah kita bahas pula, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dan sudah kita jelaskan makna ayat ini, saya ulangi sebagai bentuk ketegasan karena memang perkara ini adalah perkara yang sangat penting, terkhusus di masa-masa yang penuh syubhat, di masa-masa yang penuh kekaburan di dalam memahami Islam, sehingga sampai dinyatakan oleh Sa'id Agil Siraj, salah satu pembesar dari Nahdlatul Ulama, yang menyatakan bahwa kaum Yahudi dan Nasara dan Islam semuanya sama-sama mentauhidkan Allah. Keluar masuk gereja, ceramah gereja sini, ceramah gereja sana. Nah, ini bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang Allah sebutkan tentang kisah Ibrahim alaihi salam. Begitu juga apa yang dinyatakan oleh Hasanul Banna bahwasanya permusuhan kita dengan kaum Yahudi itu sebenarnya adalah permusuhan tentang teritorial saja. Nah, bukan permusuhan yang dilandasi oleh agama. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersahabat dengan mereka dan mencintai mereka. Tolong sebutkan satu ayat wahil banna dan pengikutnya di dalam Al-Qur'an. Nah, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk bersahabat dengan kaum Yahudi, untuk mencintai mereka. Sebutkan satu ayat atau satu hadis di dalam Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya. Nah, tapi sayang kaum Hizbiyun menutup mata dengan hal ini, menutup mata dengan apa yang terjadi. Ikhwani fiddin, sikap seperti ini bertentangan dengan sikap wala wal bara, sikap yang Allah sebutkan dalam ayat ini tadi sebagai makna la ilaha illallah, sebagai makna la ilaha illallah. Dan ini akan kita bahas kembali pada pembahasan hadis dari dalil terakhir dari ayat dari bab ini. Dalil atau ayat yang berikutnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, dan ayat ini sekaligus sebagai tafsir terhadap la ilaha illallah dan tafsir terhadap tauhid. Allah menyatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Naam, dan di antara manusia ada yang mereka itu menjadikan selain Allah sebagai andadan, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, saingan-saingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa mereka memposisikan mereka sebagai saingan dan tandingan Allah? Kalau dalam ayat-ayat sebelumnya Allah, mereka menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal penentuan al-halal wal-haram, dalam hal mereka mentaati alim ulama mereka, yang halal jadi haram, yang haram menjadi halal. Nah, maka dalam ayat ini Mereka menjadikan bagi Allah sebagai menjadikan bagi Allah tandingan dan saingan-saingan dalam hal al-mahabbah, sikap cinta. Nah, mencintai. Nah, hati-hati, sikap al-mahabbah ini bagian daripada ibadah. Nah, dan sudah kita bahas dalam kitab Salasatul Usul atau kitab Al-Usul Al-Salasa tentang apa itu makna al-mahabbah dan jenis-jenisnya. Mana mahabbah yang dikategorikan masih boleh dan mana mahabbah yang dinyatakan itu adalah mahabbah yang tidak boleh diberikan hanya untuk Allah satu-satunya. Nah, mereka atau ayat ini bercerita tentang kaum musyrikin, di mana mereka memposisikan makhluk, memposisikan orang-orang soleh yang mereka ibadahi tersebut sama atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kecintaan mereka kepada mereka tersebut, dalam kecintaan kaum musyrikin terhadap para orang-orang soleh dan aulia Allah yang mereka ibadahi, diposisikan sama. Oleh karena itu Allah menyatakan yattakhiduna aw wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Nah, perhatikan ayat ini. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Nah, andad ini adalah jamak daripada niddun. Nah, nidd itu sama artinya dengan syarik, sama artinya dengan nadhir, maknanya adalah tandingan atau saingan, sama artinya dengan kufu. Dalam surat Qulhu Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuan. Kufuan itu sama artinya dengan niddan. Nah, sama dengan nadhiran, syarikan, mathilan, syabihan, semua makna ini satu pada hakikatnya. Andadan. Kemudian Allah menyatakan setelah itu yuhibbunahum. Ka hubbillahi. Nah, ini bentuk kesyirikannya. Ini bentuk posisi mereka menjadikan bagi Allah andadan. Mereka ini, yakni kaum musyrikin, wa minan nas, mencintai hum. Siapa hum di situ? Andadan. Para andad, para syuraka, para tandingan tersebut, kahubbillah, seperti kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Diposisikan sama. Nah, loh, apakah musyrikin itu sama sekali tidak mengenal Allah? Jawabannya keliru. Ayat ini justru membenarkan dan menetapkan bahwa kaum musyrikin Arab itu bukan hanya kenal Allah, bukan hanya mereka itu beriman bahwa Allah itu ada, atau hanya beriman bahwa Allah itu pencipta, sekaligus mereka mencintai Allah. Dari kalimat kahubbillahi, nah, dari kalimat ini bisa diambil sebuah faedah bahwa kaum musyrikin Arab juga mencintai Allah, tetapi bersama dengan cintanya mereka kepada Allah, mereka juga mencintai anda. Nah, sehingga jangan disamakan antara Abu Jahal, Abu Lahab dengan kaum Hindu dan Buddha. Jangan disamakan. Nah, kaum Hindu dan Buddha sama sekali tidak beriman adanya Allah. Kaum komunis sama sekali tidak beriman adanya Tuhan. Nah, sehingga jangan sama sekali disamakan. Kaum musyrikin Arab beriman Allah ada, Allah pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, dan sudah kita bahas dalam sekian pembahasan yang lalu. Bahkan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah, hanya saja bersama dengan doa mereka kepada Allah, mereka juga berdoa kepada Lazza. Bersama kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mencintai andad tersebut. Nah, dijadikan mereka sebagai saingan Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik. Kalau bahasa Indonesianya apa? Syarikat. Tahu syarikat? Ya, syarikat dagang Islam, ya. Syarikat itu artinya persekutuan. Adanya beberapa pihak yang punya saham. Itu syarikat. Nah, bisa sahamnya sama, ya. Yang ini 1 juta, itu 1 juta, itu 1 juta, bisa ini 2 juta, ini 1 juta, ini 500 ribu. Tapi masuk dalam perserikatan persekutuan tersebut. Ini makna kalimat syirik. Nah, kalau orang-orang komunis itu adalah kufur, kekafiran murni, tidak ada bentuk penyekutuannya. Murni tidak beriman kepada adanya Tuhan sama sekali. Nah, paham ya ikhwan? Barakallahu fikum. Lah, dari ayat ini kita tahu bahwa mahabbah itu bagian daripada ibadah. Sikap mahabbah itu bagian daripada ta'abbud yang tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah satu-satunya. Lalu barakallahu fikum, apa tidak boleh kita mencintai anak kita? Kalau ada yang bertanya, kita kan cinta sama anak kita, sama ibu dan orang tua kita. Nah, ya, jawabannya boleh. Oleh karena itu sudah kita bahas di dalam kitab apa? Salah satu usul bahwa mahabbah itu terbagi menjadi, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, mahabbatul ibadah dan tabi'iyah. Nah, mahabbah terbagi menjadi dua, mahabbah ibadah dan mahabbah tabi'iyah. Nah, ini salah satu bentuk pembagian. Ada yang membagi dengan bentuk yang lainnya. Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, yang pada hakikatnya sama saja. Nah, mahabbah mereka bagi yang pertama adalah mahabbatul ibadah. Yang kedua, mahabbah mahabbah ibadah. Yang kedua adalah mahabbah tabi'iyah. Nah, mahabbah ibadah itulah mahabbah yang mengandung nilai ibadah. Yang kedua, mahabbah tabi'iyah itu adalah mahabbah yang kata orang kita dinyatakan mahabbah yang lumrah, sesuai dengan jiwa kemanusiaan biasa. Nah, seorang anak cinta kepada orang tuanya, orang tua cinta kepada anaknya. Nah, ini dinamakan apa? Mahabbah. Tetapi ada yang membagi lagi, yang ketiga, mahabbah maksiyah. Nah, ماذا يا رحمة؟ طيب. نعم. محبة عبادة. Atau sebelum bicara tentang mahabbah ibadah, kita menjelaskan tentang apa itu mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'iyah itu adalah sikap cinta yang sifatnya manusiawi. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan contohnya. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan contohnya. Mahabbah ibadah, nah, adalah sikap mahabbah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau mahabbah yang mengandung makna tazallul dan ta'zim. Yang sudah belajar usul salasa, saya pikir faham apa tazallul, apa ta'zim. Nah, mahabbah ibadah itu mengandung dua unsur. Unsur yang pertama adalah at-tazallul, yang kedua adalah at-ta'zim. Apa itu at-tazallul? At-tazallul itu adalah sikap merendahkan diri, sikap merendahkan dirinya. Nah, at-ta'zim itu adalah sikap pengagungan. Nah, perasaan cinta yang disertai dengan dua sikap ini tadi, at-tazallul, ya, at-tazallul dan At-tadhallul dan at-ta'zim ini adalah mahabbah ibadah. Saya ulangi, at-tadhallul itu apa tadi? Sikap merendahkan diri. At-ta'zim adalah sikap mengagungkan. Nah, barakallahu fikum. Lah, jenis mahabbah yang seperti ini tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah satu-satunya. Nah, mahabbah tabi'iyah ini sifatnya mubahah, boleh-boleh saja. Nah, boleh-boleh saja yang seperti ini. Nah, halal hukumnya, mubah. Mahabbah maksiyah itu adalah bentuk mahabbah, sikap sayang atau cinta yang menyeret seseorang kepada kemaksiatan. Karena cinta kepada anaknya, luar biasa cintanya kepada anak, akhirnya ketika anak ini minta, "Ayah, tolong belikan saya barakallahu fikum, belikan saya rokok, mau rokok ayah." Nah, karena sayangnya sama anak, dibelikan rokok. Mau minta apa nak, Ji Samsu atau yang lainnya? Nah, dibelikanlah rokok tersebut. Ketika ditanya, "Loh ya hikim, ente belikan rokok buat anak?" "Ya kesian, dia kesayangan saya." Nah, hal yang seperti ini adalah bentuk mahabbah maksiyah. Mencintai istri lumrah. Nah, hal yang biasa. Rasulullah menyatakan, "Ahabbu," ditanyakan, "Ya Rasulullah, man ahabbun nas ilaik?" Qala Aisyah. "Siapa orang yang paling kau cintai wahai Rasul?" Kata Rasulullah, "Aisyah." "Wa minar rijal?" Qala abuha. Nah, dari jalan kaum lelaki siapa yang paling kau cintai? Ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Lumrah yang seperti ini. Nah, Rasulullah cinta sama Khadijah. Nah, diingat-ingat Khadijah sampai disebut-sebut di hadapan Aisyah. Nah, dipuji Khadijah, "Dulu Khadijah begini, begini, begini," kata Rasulullah. Sampai kata Aisyah, "Aku enggak pernah cemburu kepada wanita seperti cemburunya aku kepada Khadijah." Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Nah, fa barakallahu fikum. Lah, cinta kepada anak, kepada istri, kepada orang tua itu suatu perkara yang lumrah manusiawi. Tetapi ketika menyeret seseorang untuk berbuat maksiat kepada Allah, melanggar perintah Rasul, maka bukan lagi tabi'iyah, dia berpindah menjadi mahabbah maksiyah. Nah, faham tum ya ikhwan? Nah, lah yang dibicarakan dalam ayat ini bukan jenis pertama ataupun kedua. Nah, walaupun bisa nanti dibahas dikaitkan kepada jenis ketiga ini, bukan jenis ke berapa? Kedua dan ketiga, tetapi yang dibahas hanya jenis pertama saja, yaitu mahabbah ibadah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum, mahabbah ibadah. Nah, kahubbillah, sebagaimana mahabbah mereka atau mahabbah ibadah mereka kepada Allah. Bagaimana sih Ustaz mengetahui seseorang sudah dinyatakan jatuh ke dalam mahabbah ibadah kepada selain Allah? Memposisikan selain Allah dalam hal mahabbah ini setara dengan Allah diketahui dengan beberapa alamat, dengan beberapa ciri. Di antaranya, ketika mereka butuh kepada yang dicintai ini, mereka melakukan upaya pendekatan diri sebagaimana upaya pendekatan diri mereka kepada Allah. Nah, sebagaimana upaya pendekatan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ketika seseorang sangat cinta kepada, barakallahu fikum, kepada sebuah keris, sangat dicintai keris tersebut, sehingga pada setiap malam Jumat tertentu diadakan upacara dimandikan keris tersebut. Nah, dimandikan. Nah, kemudian ditaruh pada tempat yang tertentu, tempat khusus. ketika ada orang yang menghinanya atau tidak mau mengakui keagungan keris tersebut, dia tersinggung. Nah, dinyatakan apa keris kok kamu simpan-simpan seperti itu? Hah? Lempar aja guys, keris, buang aja ya akhi. Loh, kamu ini menghina ya? Ini keris suci, keris yang memiliki kekuatan. Seseorang yang memegang keris ini, maka rezekinya akan lancar. Nah ini, keyakinan bahwa keris ini adalah sesuatu yang agung. Ini bentuk ta'zim. Ya. Tadi saya katakan mengandung dua unsur ya, ciri-cirinya. Unsur yang kedua adalah ta'zim. Keris itu ditaruh di tempat khusus yang rapi, diberi melati kadang-kadang kerisnya. Nah, ya. Kemudian setelah itu dia mengagungkan keris tersebut dengan keyakinan bahwa barang siapa yang memegang benda tersebut, dia akan selamat dari gangguan orang-orang jahat, rezekinya akan lapang. Nah, dan seterusnya, akan terhindar dari musibah. Ini bentuk pengagungan. Yang kedua dalam bentuk tazallul, pengerendahan diri. Harus dicuci kerisnya. Supaya mempertahankan kekuatan kerisnya, harus ada puasa mutih dalam setahun itu sekian hari. Nah, untuk supaya tetap keris ini memiliki kekuatan, dia harus menyajikan sesajen, ya, jenang hitam plus telur puyuh. Nah, misalnya, dan yang seterusnya. Ini bentuk apa? Tazallul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala diagungkan pula dengan bentuk apa? Dipersembahkan untuk Allah hewan kurban disembelih. Ini tazallul. Nah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan seterusnya, maka mahabbah yang disertai dengan sikap tazallul dan ta'zim ini, itu adalah mahabbah ibadah yang kemudian apabila mereka menyerahkannya kepada selain Allah, mereka jatuh dalam posisi menjadikan Allah sebagai tandingan, menjadikan mereka sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin Quraisy pun begitu. Mereka mencintai para wali-wali yang sudah dijelma dan diabadikan dalam bentuk monumen, patung-patung. Nah, para pahlawan, Jenderal Sudirman. Nah, kemudian di daerah Jawa Tengah itu, bagi yang rumahnya ke arah Jogja ke barat sana, ada patung seorang wanita menaik kuda. Nah, di daerah mana itu? Yang ada kudanya, Abdul Razak. Nah, tidak tahu. Nah, ada kudanya. Di Bondowoso ada gerbong maut. Nah, para pahlawan. Nah, diabadikan keberanian mereka, kepahlawanan mereka, keibadahan mereka, kesolehan mereka, kedermawanan mereka. Diabadikan. Lambat laun, generasi berganti generasi, ilmu semakin hilang, semakin dilupakan, maka orang mulai mengagungkannya, mencari barokah. Nah, ya, kalau kamu ingin tokonya laris, taruh sesajen di bawah patung wanita berkuda itu tadi, taruh sana. Nah, dan seterusnya, semakin hari semakin berkembang. Lah, posisi seperti ini, merendahkan diri dan mengagungkan, adalah lambang kecintaan. Lambang kecintaan. Nah, oleh karena itu, hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertentangan dengan makna la ilaha illallah. Bertentangan dengan tauhid yang itu adalah dakwah para nabi, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian kalau sudah difahami hal ini, kita lanjutkan kepada dalil yang berikutnya. Berkata al-muallif rahimahullah, wa fi sahihi 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan di dalam as-sahih, yang dimaksud as-sahih di sini adalah sahih al-imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh al-imam Muslim. Kadang-kadang kalimat as-sahih maknanya itu adalah sahihil Bukhari. Nah, kadang-kadang kalimat as-sahih yang dimaksud adalah sahihil Bukhari. Kadang-kadang kedua-duanya. Kadang-kadang sahih Muslim saja. Termasuk dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Muslim rahimahullah. Bahwasanya Rasulullah berkata, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata, berucap la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengingkari, mengkufuri, antipati terhadap semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, haruma maluhu wa damuh, haram hartanya dan darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan perhitungan dia nanti adalah di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksud kalimat haruma maluhu wa damuh, haram harta dan darahnya, maksudnya adalah haram untuk ditumpahkan darahnya, haram untuk diambil hartanya kecuali yang ditentukan oleh syariat dalam bentuk zakat bagi yang memang mampu, boleh diambil. Selain dari yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh hartanya diambil. Misalkan dalam bentuk fidyah, karena tidak berpuasa di bulan Ramadan, sudah tua, atau seorang wanita yang menyusui atau hamil, maka dia harus membayar fidyah. Boleh diambil dari hartanya dalam bentuk mengeluarkan makanan. Ini ketentuan syariat. Selain dari yang ditentukan oleh Allah, seperti kafarah bagi yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka dia harus dibunuh. Atau kalau tidak, maka dia membayar denda, membayar denda yang telah ditentukan oleh syariat jumlahnya. Maka itu harus dikeluarkan dari harta seorang muslim yang membunuh tadi. Nah, dan seterusnya beberapa bentuk kafarah dan perkara yang memang diizinkan oleh syariat. Selain daripada itu, tidak dibenarkan untuk harta seorang muslim diambil, harta seorang muslim dikeluarkan. Haram hukumnya kita mengambil harta seorang muslim, baik mencuri, merampok, ataupun atas nama agama. Atas nama agama terkhusus di masa ini, apa yang dinamakan dengan zakat profesi, apa yang dinamakan sekarang dengan zakat profesi, yang mana rata-rata pegawai itu tidak rela sebenarnya, mayoritasnya. Kalau ada yang rela karena syubhat, tetapi rata-rata mereka merasa berat ketika diambil gajinya setiap bulan 2,5%. Dari mana 2,5% itu? Siapa yang menentukan 2,5%? Siapa yang membolehkan diambil dari mereka setiap bulan? Penentuan-penentuan seperti ini sama sekali tidak ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya, kecuali didirikan di atas logika dan kias-kias yang tidak sepantasnya dikiaskan. Pembahasan ini adalah di tempat lain dan sudah sempat kita singgung dalam pelajaran yang lalu. Kemudian juga wadamuhu, dan haram darahnya. Tidak boleh darah seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah ditumpahkan. Haram, kecuali dengan ketentuan-ketentuan. Barang siapa yang membunuh, maka terpaksa dia harus dibunuh, walaupun dia muslim. Loh, kok dibunuh? Kan gak boleh seorang muslim dibunuh. Dalam hal ini boleh, karena dia membunuh, maka harus dikisas. Begitu juga seorang yang berzina dalam keadaan dia sudah muhsan, sudah pernah menikah, maka dia harus dirajam sampai dibunuh. Dan seterusnya dari sekian perkara yang dengannya boleh diperangi di dalam Islam, tentunya hal ini menurut ketentuan syariat Islam. Tetapi hukum asal darah seorang muslim adalah haram untuk ditumpahkan. Kemudian dari ayat atau dari hadis ini, Rasulullah menjelaskan kepada kita sebuah prinsip penting. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berucap kalimat la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia bersikap anti, berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga sebagai penegas terhadap ayat yang menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia mengkufuri, mengingkari, antipati terhadap segala peribadatan dan mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak benar beberapa bentuk muktamar yang dihadiri oleh para pembesar-pembesar al-ikhwanul muslimin seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Abdul Majid Az-Zindani, atau salah satu pimpinan al-ikhwanul muslimin di negeri Sudan, Hasan At-Turabi, menghadiri muktamar-muktamar persatuan agama-agama yang dipolesi dengan nama dialog antar agama. Padahal di antara kesimpulan yang disepakati bersama pada waktu itu adalah bahwa kaum Yahudi dan Nasoro dan Islam semuanya adalah satu, bersumber dari Tuhan yang satu, tidak ada beda antara seorang rakyat yang Nasrani dengan yang Muslim. Nah, dan seterusnya dari pernyataan-pernyataan kufur, nah, yang diucapkan oleh mereka. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini tentunya bertentangan dengan sikap al-wala wal-bara. Bertentangan dengan sikap yang semestinya dipegang oleh setiap pribadi Muslim. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah dalam ayatnya yang lain dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah menyatakan wa may yu'min billahi, naam, wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Naam, Allah menyatakan la ikraha fid-din. Coba perhatikan ayat ini. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam perkara agama. Enggak boleh kita memaksa. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sesungguhnya telah jelas antara hidayah dengan kesesatan. Sudah jelas perbedaannya. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, barang siapa yang mengingkari at-taghut, at-taghut itu adalah segala yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'min billah, dan dia beriman hanya kepada Allah satu-satunya, faqad istamsaka, sesungguhnya dia telah berpegang dengan sebenar-benarnya kepada al-urwatil wusqa, kepada al-urwah al-wusqa. Yang dimaksud dengan al-urwatil wusqa di sini adalah kalimat la ilaha illallah, yaitu at-tauhid. Selama dia beriman kepada Allah tetapi tidak mau mengingkari, tidak mau berlepas diri, tidak mau bara, tidak mau menjauhi segala peribadatan atau orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, pada hakikatnya dia belum berpegang kepada al-urwah al-wuthqa. Belum dia berpegang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan dalam hadis ini, man qala la ilaha illallah kemudian wa kafara bima yu'badu min dunillah. Bagaimana dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sementara dia belum berlepas diri dari segala peribadatan kepada selain Allah? Mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia ikut doa bersama, ya, bersama kaum Yahudi dan Nasara, sebagaimana yang dipelopori oleh Hashim Muzadi. Nah, apa ini sudah dinyatakan dia bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya? Dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi ketika ada acara larungan, tahu acara larungan? Apa, pelemparan sesajen di Laut Selatan untuk Nyi Roro Kidul dan komplotannya. Nah, dia juga ikut hadir di sana. Nah, ikut berjalan di belakang kereta kencana yang membawa sesajen-sesajen tersebut. Itu adalah ibadah. Bagaimana dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi dia masih saja berkeyakinan atau bersama berjalan satu organisasi dengan orang-orang yang meyakini bahwasanya di sana ada wali-wali kutub, ada 12 imam syiah yang bisa mengatur alam semesta, menurunkan hujan, mencegah bencana. Apa mungkin yang seperti ini? Wani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka itu adalah perkara yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah dan bisa menghancurkan tauhid dan keislaman seseorang. Saya pernah menjanjikan pada pekan yang lalu untuk menceritakan seseorang, iya. Nah, ini ditunggu-tunggu. Nah, yaitu terkait dengan sikap mahabbah, yaitu ayat yang tadi kita bahas. Dan ini penting untuk menjadi pelajaran. Sekaligus terkait dengan hadis yang terakhir dan ayat tentang kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan itu bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah, sikap yang seperti itu. Ada seorang masya Allah ahli ibadah dia. Dia adalah orang yang suka ke masjid, sholat, saum, yang sunnah-sunnah dia lakukan. Bahkan nampak di wajahnya kekhusyuan. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran dia menangis. Luar biasa, bukan menangis buat-buatan karena dia resapi. Tapi sayang, karena mungkin dia jauh dari ilmu. Nah, kemudian cenderung mengikuti altifiahnya, perasaan dan emosinya, sehingga dia tidak bisa bersikap al-wala dan al-bara. Terkhusus tidak bisa bersikap al-bara, antipati terhadap kekufuran dan orang-orang kafir. Dia bercerita di hadapan saya, Sebelumnya sudah dinasihatin oleh beberapa ustaz, tetapi dia masih sulit untuk meninggalkannya. Kemudian dihadapkan, dia datang, dia bercerita, "Saya begini ustaz, saya punya kawan beragama Hindu dan persahabatan kami sudah lama sekali, sehingga saya benar-benar mencintai orang ini. Ketika dia datang ke kota saya ini, kapan dia datang sudah saya sambut dia. Nah, saya sambut dia. Dia orang yang akhlaknya baik. Dan segala kepentingan saya kalahkan untuk dia. Dan benar-benar dia berada di hati saya. Saya mencintai sebenar-benarnya dia. Dan tidak mungkin kami dipisahkan." Subhanallah. Saya katakan, "Ya akhi, apa yang antum ucapkan ini tidak benar." Nah, bedakan antara sikap menghormati tamu atau tetangga muslim ataupun kafir dengan sikap mahabbah. Ya. Bedakan antara sikap kita menghormati ada seorang tamu walaupun dia kafir Yahudi, ya, atau tetangga kita kafir Yahudi, Nasara, Hindu, dengan sikap mahabbah dan loyal. Hati-hati, sahabat. Silakan Anda menjamu dia sebagai sahabat. Tetapi jangan sampai Anda menyatakan, "Saya mencintai orang ini. Nah, walaupun berbeda agama, saya mencintai dia." Nah, kenapa? Karena hal ini sangat berbahaya. Kemudian Anda bacakan ayat, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum." Tidak mungkin wahai Muhammad kamu mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia masih mau mencintai orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun orang-orang yang tidak beriman itu yang dia cintai itu adalah dari ayah-ayah mereka sendiri, jangankan orang lain, ayah mereka sendiri, ataupun dari anak-anak mereka sendiri, ataupun saudara kandung mereka, ataupun kabilah dan famili mereka. Walaupun kalau dia kafir, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak mungkin kau mendapati seorang yang beriman, seorang mukmin mencintai mereka. Saya bacakan ayat-ayat di hadapan dia. Tanpa terasa dia itu tiba-tiba menangis. Menangis di hadapan saya, sudah menangis dia. Tidak kuat mendengarkan ayat-ayat dan saya terjemahkan kepadanya makna-makna ayat tersebut dan konsekuensinya. Asyahid atau yang kita petik dari kisah ini adalah bagaimana tanpa dirasa seorang mukmin karena jauhnya dari ilmu, karena cenderung mengikuti perasaan, menyamakan antara toleransi antar umat beragama dengan toleransi beragama. Bisa dibedakan antara toleransi antar umat beragama dengan toleransi beragama. Nah, sulit dibedakan oleh kebanyakan umat ini. Toleransi antar umat beragama maksudnya adalah Anda Hindu mau beribadah silakan. Nah, "Oh, afwan ya akhi, saya mau beli batunya untuk membangun pura." Enggak. "Satu batu, satu batako, saya beli 500 ribu ya akhi." Lah, tidak boleh. Nah, ini sikap barok. Dan seperti yang saya kisahkan pada pertemuan yang lalu. Tetapi kita tidak mengganggu dia. Tidak kemudian gereja dia kita bom. Tidak. Silakan. Ini adalah sikap toleransi antar umat beragama. Tapi kalau toleransi beragama, tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak dibenarkan toleransi beragama. Mereka mau mengadakan acara Natal karena tetangga kita akhirnya hadir. Dalam rangka apa? Toleransi. Oh, keliru, Pak. Nah, toleransi yang seperti ini tidak dibenarkan. Nah, keluarga tetangganya Nasrani mau melakukan acara Natal. Sudah, Pak. Untuk kue Natalnya saya yang tanggung. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini toleransi beragama. Tidak dibenarkan sama sekali dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian, tidak mencegah kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak berupaya mengeluarkan kalian atau mengusir kalian dari kampung-kampung kalian, dari kalangan orang-orang kafir. Silakan. Ada orang kafir rumahnya hancur, tetangga kita ya, terbakar misalkan, kebakaran, bukan kemudian biar Cino kok nggak apa-apa, biar aja bis kafir kok. Nah, jangan, nggak dibenarkan. Kita ambil air, kita siram, kita bantu dia. Ini toleransi antar umat beragama. Maka harus dibedakan. Ya. Kita menghormati seorang tetangga kafir atau seorang kawan yang kafir bukan berarti kita mencintai dia, lah. Ketika Abdullah bin Umar bin Khattab menyembelih seekor kambing, memerintahkan seorang untuk menyembelih seekor kambing, kemudian dia menyatakan, ibda bijarin al Yahudi, mulailah pembagian daging ini untuk tetangga kita yang Yahudi ini. Bukan berarti beliau mencintai di tetangga ini, mahabbah, bukan. Hanya sekedar menghormati sebagai tetangga yang kedua dalam rangka untuk menarik hatinya untuk menerima Islam. Nah, jadi harus dibedakan antara yang satu dan yang lainnya, tidak boleh dicampur aduk. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tafadhal. Nah. Tafadhal. Hah? Meminta jabatan kepada pemerintah, ya. Ya, tidak dibenarkan. Nah, meminta jabatan. Nah, tidak boleh. Nah, bagaimana apakah sikap kita sama terhadap orang yang kafir dan non-kafir atau orang yang dulunya muslim kemudian dia muslim? Apakah sikap kita juga sama? Iya, bencinya kita sama. Nah, walaupun orang murtad itu di satu sisi lebih parah dari orang kafir, tetapi secara zahir atau secara batin pula, bugup kita, kebencian kita kepada kedua jenis orang ini pada hakikatnya sama. Kalau kau di situ bertingkat mungkin tidak terlalu beda ya tingkatnya, karena dua-duanya sama-sama kafir. Hanya saja orang yang murtad itu posisinya lebih parah daripada orang yang kafir asli. Nah, tergantung, tergantung kondisi. Hukum asalnya kita gak perlu senyum. Nah, gak perlu senyum. Hukum asalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang kondisi tidak memungkinkan. Kondisi tidak memungkinkan. Nah, barakallahu fiik. Baik, nah, terakhir. Nah, mendaftar menjadi PNS, apa itu termasuk meminta jabatan? Nah, Allahu a'lam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini, dan dengan ini kita telah mengakhiri bab tafsir tauhid. Insyaallah kita akan memulai memasuki rincian. Saya ulangi bahwa bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ini adalah bab yang sifatnya global, dan mulai bab yang berikutnya inilah rincian daripada kitab tauhid, satu persatu bab demi bab yang berikutnya. Nah, oleh karena itu yang telah lalu itu sebagai pondasi sebenarnya. Maka dari itu berupaya antum untuk memahami dengan benar bab-bab yang sebelumnya, bab al-khauf minasyirik, bab fadlu tauhid. Naam. Dan kitab tauhid. Naam, bab ad-da'wa ila syahadati alla ilaha illallah. Kemudian bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah. Ini adalah pondasi daripada kita memahami kitab tauhid. Sekarang atau pada pertemuan yang akan datang, kita akan memasuki rincian. Dan ini merupakan syarah penjelas bab-bab yang akan datang, merupakan penjelas terhadap bab tafsir tauhid. Nah, itu ya ikhwan, maka tolong dimurajaah dengan baik, dengan sebenar-benarnya, agar ketika kita mempelajari bab demi bab yang akan datang, sudah dengan mudah kita memahaminya. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.